Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bacakan hadis yang ke-24 pada pertemuan sebelumnya. Ana ulangi lafaz hadisnya. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, beliau berkata, dahulu kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat bulan pada malam purnama. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Jika kalian sanggup tidak dikalahkan dari salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca ayat وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Telah kita jelaskan pada sampai pada kalimat فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا, kalau kalian sanggup untuk tidak dikalahkan. Yakni kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, kalian tidak dikalahkan oleh syaitan, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu dan kesibukan dunia kalian. Dari salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya, yaitu salat asar, maka lakukanlah. Ini menunjukkan bahwa dua salat ini memiliki fadilah yang luar biasa. Salat asar dan salat subuh. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, yaitu salat asar dan salat subuh, maka dia masuk ke dalam surga Allah jalla wa ala. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati was-salatil wusta, jagalah salat-salat kalian dari salat-salat lima waktu, dan jagalah salat wusta yaitu salat asar, menunjukkan tentang keutamaan yang besar ketika Allah Azza wa Jalla khassaha bizzikir, mengkhususkan salat asar dalam penyebutan setelah salat-salat yang lima waktu. Kemudian lanjutannya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, yakni makna dan perintah bertasbih di sini adalah salli, salatlah. Karena salat itu juga disebut dengan tasbih. Kata Syekh Al-Fauzan, was-salatu tusamma tasbihan. Dan salat itu dinamakan dengan tasbih. Naam. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi. Salatlah dengan menyanjung Rabbmu sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, yaitu salat salat asar. Dan sungguh, kata Syekh barakallahu fikum, betapa banyak manusia-manusia yang melalaikan dua salat ini, di mana mereka dari salat asar terkalahkan dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan dunia mereka, pekerjaan-pekerjaan, sudah capek seharian mereka bekerja, mungkin setelah itu dilanjut dengan makan, akhirnya capek yang ada tertinggal dari salat asar. Atau mereka lalai dari pelaksanaan salat subuh. Dan memang barakallahu fikum, salat subuh termasuk dari dua salat bersama salatul isya adalah salat yang paling berat yang dilakukan oleh kaum munafikin. Naam, salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam sebuah penjelasan beliau mengingatkan tentang apabila seseorang mendapati suatu keberatan dalam dirinya untuk menunaikan sholat isya dan subuh berjamaah, maka di sini ada suatu tanda fihi syai'un minan nifaq, pada orang ini ada bentuk nifaq yang menyerupai kaum munafikin. Kenapa demikian? Karena kaum munafikin itu salatnya sebagaimana Allah gambarkan, na'am, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, mereka melakukannya dengan kemalasan. Yura'una an-nasa. Mereka riya kepada manusia, inginnya selalu dilihat, disanjung dan dipuji. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Lah kenapa salat isya dan subuh menjadi salat yang paling berat bagi mereka? Karena mereka inginnya dilihat, sementara dua waktu ini waktu yang masih gelap. Karena tentunya di zaman Rasulullah tidak ada listrik seperti kita ini. Begitu mudah untuk mengenal satu dengan yang lainnya, melihat siapa yang datang, siapa yang tidak. Lah sementara di masa itu, orang yang sholat subuh saja tidak kenal siapa yang di sampingnya, karena masih gelap. Karena kondisi masih gelap. Nah, sehingga seorang yang mendapati pada dirinya ada suatu keberatan dari pelaksanaan isya dan subuh berjamaah, falyahzar ala nafsi, maka hati-hati dirinya, dikoreksi kembali niat-niatnya, di muhasabah lagi kalbu-kalbunya, agar kemudian kita segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlindung dari nifaq, sebagaimana Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang luar biasa yang Allah berikan jaminan jannah baginya, beliau sangat takut. Yakhsha ala nafsihi an-nifaq, sangat mengkhawatirkan nifaq terjadi kepada dirinya. Ikhwani fil din a'azzani Allah wa iyyakum, Maka hadis ini kata Syekh Barakallahu Fikum adalah hadisun azimun, hadis yang sangat agung, terkandung di dalamnya penetapan ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah, bahwa kaum mu'minin akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah adalah a'zamun ni'am, nikmat yang paling besar yang diberikan kepada seorang hamba di hari kiamat sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka. Tidak ada apapun dari kenikmatan dan kelezatan jannah, dari kelezatan surga, yang lebih mereka rasakan lebih nikmat dibandingkan daripada melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Naam. Oleh karena itu, seorang yang berupaya barakallahu fikum baik. Kemudian wafihi, di sini juga terdapat suatu kaidah, darbul amsilah lil umur al ghaibah, darbul amsilah lil umur al ghaibah, penyebutan suatu permisalan untuk perkara-perkara ghaib dengan sesuatu yang sifatnya hissi, bisa disaksikan, diraba, dilihat oleh panca indera. Yakni dalam hal ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan bahwa nantinya kaum mukminin akan melihat wajah Rabb-nya di yaumul qiyamah di jannah. Ini satu perkara gaib. Dan mereka benar-benar tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan sebuah permisalan dengan sesuatu yang sifatnya hissi, bisa dirasa, dilihat, naam, disaksikan, yaitu dengan percontohan bulan di malam purnama. Kalian benar-benar akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini pada malam purnama, dan kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Ini barakallahu fikum sebagai bentuk takribul ma'ani wa takribul faham, upaya untuk mendekatkan pemahaman, upaya untuk mendekatkan pemahaman. Sebagaimana banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan atas sesuatu yang sifatnya maknawi dengan sesuatu yang sifatnya hissi, bisa dicerna oleh panca indera, dirasa dan dilihat. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anjuran untuk memperbanyak sedekah. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air bisa mematikan api. Kalau tergambar dalam benak kita, kita saksikan dengan panca indera kita, bagaimana air bisa mematikan api, maka seperti itu pula lah as-sadaqah. Harta yang paling kecil yang kita keluarkan, walau bisyaqqi tamr, dengan separuh biji kurma, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, bernilai ajar di sisi Allah Azza wa Jalla, akan menjadi sebab masuknya jannah seorang hamba. Sebagaimana pula dicontohkan dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari sifat dengki, kedengkian. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, karena kedengkian itu akan memakan, melahap kebaikan-kebaikan kalian. akan menghilangkan pahala-pahala kebaikan yang telah kalian lakukan. Kama ta'kulun narul hafad, sebagaimana api melahap kayu bakar. Wahada kafir. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang seperti ini? Agar tidak kemudian ada orang yang berkata, bagaimana bisa ahlul jannah, penduduk surga seluruhnya akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah itu satu. Padahal Allah satu. Sementara yang mau lihat banyak orang. Maka lantas kemudian dia akan berkata, ah, ini tidak mungkin. Maka Rasul kemudian menjelaskan, kalau satu hal yang sangat mungkin ketika kita melihat rembulan di malam purnama dengan begitu mudahnya, tanpa harus berdesak-desakan di dalam melihatnya, tinggal nengok ke atas langit, masing-masing lihat, tidak pakai minggir-minggir, geser-geser, saya mau lihat. Nah, kalau ini terjadi pada makhluk, naam, sangat mungkin terjadi pada makhluk, maka terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala min babi aula, lebih-lebih lagi. Apalagi karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan. Dan penetapan tentang melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah itu sabit berdasarkan Alkitab wa Sunnah. Bukan sekedar datang dari hadis, tapi juga datang dari ayat Al-Quran. Wujuhu yawma'idin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya, kepada Tuhannya mereka memandang. Jadi ahlul jannah akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dalam ayat yang lain katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al husna ada balasan jannah. Al husna ditafsirkan para ulama mufassirin adalah al jannah. Wa ziyadah, dan ditambah lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada al-muhsinin alladzina ahsanu, ditambah yaitu ru'yatu al-mu'minina rabbahum yawmal qiyamah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan barakallahu fikum, tafsirannya langsung datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar penjelasan para ulama. Nah, langsung datang tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah menafsirkan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sebagaimana pula faedah dan kaidah di kalangan para ulama bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kita dalam kehidupan dunia ini tidak pernah bisa melihat wajah Allah. Nabi Allah Musa lamma kallamahu rabbuhu, tatkala Allah berbicara dengannya min warai hijab, dari balik hijab, pun tidak bisa menyaksikan Allah secara langsung. Naam. Tatkala dia meminta kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah, tampakkan dirimu kepadaku. Qala lan tarani, engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika dimi'rajkan Allah Azza wa Jalla ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Engkau melihat Rabbmu? Nurun anna arahu. Ada cahaya yang menutupinya, bagaimana bisa aku melihatnya? Dan sudah kita lewati hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluknya ini ditutupi oleh cahaya. Yang seandainya cahaya itu Allah singkap, niscaya na'am apa yang dijangkau oleh pandangan mata Allah Azza wa Jalla akan membakar seluruh makhluknya. La ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Naam. Fabarakallahu fikum. Al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Maka ketika kita dalam kehidupan dunia ini menjadi seorang al-muhsin, al-ihsan. Apa definisi ihsan yang disebutkan tadi dalam hadis Jibril? Man yarfa' yadah? Siapa yang mengangkat tangan? Definisi al-ihsan. Naam. Tafadhalu barakallahu fikum. Perwakilan satu saja. Naam. Ahsanta barakallahu fik. Jazakallahu khair. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak sanggup melihatnya, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka dia melihatmu. Kita beribadah kepada Allah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini Allah basir, sami', alim. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Padahal kita tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai bentuk balasan atas sikap ihsan ini, sesuai dengan jenis amalan itu, Allah Azza wa Jalla akan berikan karunia di yaumul qiyamah, dengan ia akan memperlihatkan wajahnya kepada al-mu'minin. Naam. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, wafil hadis al-hathu ala al-muhafazati ala as-salawatil khams. Anjuran, motivasi untuk menjaga salat-salat lima waktu. Salat-salat lima waktu. La siyama al-fajr wal-asr, lebih-lebih lagi salat subuh dengan salat asar. Wa anna dhalika unzuru isma'u wa'u. Dengarkan dan perhatikan. Wa anna dzalika sababun li ru'yatillahi yaumal qiyamah. Itu sebagai sebab orang yang menjaga salat lima waktu menjadi sebab untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Wa fihi, dan padanya pula, anna man lam yuhafiz 'ala shalawatil khams, orang yang tidak menjaga salat lima waktunya, fa innahu yuhram min ru'yatillahi yawmal qiyamah, maka dia akan diharamkan dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Sebatas yang wajib-wajib saja itu sudah bagus. Sudah bagus. Tentunya lebih bagus lagi jika ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Dahulu ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang wajib aku lakukan? Syahadatain, salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan." Naam, disebutkan rukun Islam yang wajib-wajib. Kecuali kamu mau nambah, kata Rasul. Salat lima waktu, kecuali kamu mau tambah. Wallahi la azidu ala hada wa la anqusu min. Demi Allah aku tidak akan menambah dari ini, tapi juga tidak mau mengurangi. Komitmen dia tidak mengurangi. Meskipun dia tidak mau nambah, tapi tidak pernah mengurangi haknya. Subhanallah. Falamma walla, tatkala dia berpaling, pergi beranjak dari sisi Nabi, maka Rasul berkata kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang senang untuk melihat satu orang dari penduduk surga, lihat orang yang tadi itu. Subhanallah. Dalam kondisi dia masih berjalan di atas muka bumi, Nabi mengkategorikan sahabat ini min ahlil jannah, termasuk dari ahlul jannah. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis ini akan membahas seputar intisarullahi li awliyaihi, pertolongan Allah terhadap wali-walinya, wa intiqamuhu min a'daihim, dan siksaan Allah atas musuh-musuh wali-walinya. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تبارك وتعالى قال من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي أَنْ قَبْدِ نَفْسِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ini hadis Qudsi, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan atasnya peperangan. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan apa yang aku wajibkan atasnya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan tangannya yang dengannya ia berbuat, serta kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, benar-benar akan aku beri dia. Jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Dan tidaklah aku ragu dari sesuatu untuk aku melakukannya, sebagaimana keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Dia benci kematian, dan aku benci apa yang menjadi keburukan baginya. Tetapi itu sesuatu yang pasti terjadi. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Dijelaskan oleh Syekh al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ini merupakan hadis yang agung. Padanya ada keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis ini, Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Al-wali, seorang wali, adalah mereka-mereka yang diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kalau mau tanya, apa sih ciri para wali? Maka jawabannya adalah Allah katakan dalam surah Yunus ayat 62-63, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika kalimat iman digandengkan, disandingkan, disebutkan dalam satu kalimat beriringan dengan kalimat takwa, maka iman itu mencakup sesuatu yang sifatnya batin, sementara takwa sesuatu yang sifatnya lahir. Ini sama dengan penyebutan Islam dengan iman. Kalau Islam disebutkan secara bergandengan dengan iman, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kaidahnya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a." Kalau dia berkumpul, dia pisah. Tapi kalau dia pisah, dia berkumpul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau dia disebutkan sendiri-sendiri hanya Islam, maka mencakup iman. Kalau disebutkan hanya iman, mencakup Islam. Tapi kalau dia disebutkan secara bersamaan, Islam maknanya lain, iman maknanya lain. Sebagaimana pula antara iman dengan takwa. Fabarakallahu fikum, maka ciri-ciri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka sebagaimana sudah berlalu dalam penjelasan. Dalam penjelasan barakallahu fikum, ketika kita membahas al-usul as-sittah, usul as-sittah yang sudah kita bahas selesai, bahwa wali itu secara fisik tidak ada penampilan khusus. Tidak ada penampilan khusus. Bahwa jidatnya harus hitam. Ya. Ini kebetulan ada ini. Nah, atau imamahnya beda sendiri. Tidak harus. Bahkan seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dia adalah seorang yang barakallahu fikum, rambutnya kusut, kakinya berdebu, madfu'un bil abwab. Kalau dia datang ke rumah orang, ditolak. Ya, ditolak. Jika dia ingin minta syafaat, minta ditolong, tidak ada orang yang mau membantunya. Tidak direken. Ya. Boleh dibilang tidak dihargai. Tapi subhanallah, lau aqsama 'alallahi la adarrahu, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, atas sesuatu yang ia inginkan kepada seseorang, Allah akan berbuat baik kepadanya. Allah wujudkan apa yang ia sumpahkan. Maka hati-hati. Hati-hati. Fabarakallahu fikum. Dan jangan beranggapan bahwa seorang wali itu mesti padanya ada sesuatu yang bernilai karamah. Karamah. Fahami bahwa tidak semua wali-wali Allah itu diberikan karamah. Dan tidaklah juga menunjukkan bahwa seorang yang Allah berikan karamah atau Allah tampakkan padanya karamah, dia lebih baik daripada wali Allah yang lainnya. Dan tidak pula menunjukkan bahwa seorang wali Allah yang tidak diperjalankan pada dirinya karamah, dia lebih rendah kedudukannya dibandingkan seorang hamba yang mendapatkan karamah. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan karamah pada seorang hamba karena Allah ingin menguatkan agamanya sementara dia sedang dalam keadaan goncang. Dia tidak dalam keadaan kokoh. Maka butuh untuk Allah bantu, Allah tunjukkan dan tampakkan padanya karamah. Berarti menunjukkan dibandingkan wali Allah yang lainnya, dia sesungguhnya lebih rendah kedudukannya. Karena Allah hendak bantu dia, hendak tolong dia, hendak selamatkan dia untuk terjatuh ke dalam penyimpangan. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga barang siapa dan siapapun yang disifati dengan sifat iman dan takwa, maka dia wali Allah subhanahu wa ta'ala wa illam yadda'i, meskipun dia tidak mengaku. Tetapi bukanlah standar kewalian yang dirinya mengaku sebagai wali atau yang memang sudah diresmikan namanya mendapatkan gelar wali. Tidak demikian. Yang menjadi ukuran adalah bukti nyata dalam dirinya. Apakah dia menerapkan sifat ahlul iman wa ahlul taqwa, ataukah ternyata yang nampak pada dirinya adalah al-fujur wal ma'asi wal kufur. Naam. Sebagaimana yang sudah nampak dan banyak terjadi, orang-orang yang dianggap wali, naam, semisal Sayyid Ahmad Al-Badawi, naam, Sayyid Ahmad Al-Badawi yang dianggap sebagai wali dari wali-wali Allah, ternyata yang nampak dalam dirinya adalah al-fujur, dosa. Datang pergi ke masjid, tiba-tiba kencing di salah satu bagian masjid di hari Jumat, kemudian pulang tidak salat Jumat. Wah, ini wali nih. Ini bukan sembarang orang yang bisa melakukan seperti ini. Ini bukan sembarang orang. Ada beberapa kemungkinan ini orang gila, ya. Karena enggak ada orang yang normal terus kencing di masjid di hari Jumat, lagi pulang enggak salat Jumat. Nah, ada kemungkinan itu. Fa ikhwan fi din azzakumullah. Maka Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini menyebutkan tentang walinya. Al-walayah, sering untuk mendengarkan kalimat al-walayah dan al-wilayah. Al-walayah kalau di fathah, maka maknanya al-mahabbah, rasa cinta. Tapi kalau al-wilayah dengan dikasrah, itu maknanya al-imarah, kedudukan atau kepemimpinan. Atau kepemimpinan. Baik, sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah cukup sampai di sini. Sisa keterangannya kita lanjut pada kajian berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.